Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan ketika berdoa? وَيَكْشِفُ السُّوءَ, dan menyingkapkan kejelekan-kejelekan. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ, dan menjadikan kalian generasi demi generasi di muka bumi. A'ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Sudah disebutkan bahwa dalam ayat ini Allah SWT menerangkan kepada Rasulullah SAW atau mengajarkan kepada Nabi-Nya bahwa musyrikin Arab dan musyrikin jahiliyah dan yang sejenis mereka, padahal ilmu semua sudah sama-sama tahu bahwasanya tidak akan ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan kecuali Allah. Tidak ada yang yakshifus su, enggak ada yang menyingkapkan kejelekan-kejelekan kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menangkal, menolak bala kecuali Allah. Sehingga berbagai macam perbuatan-perbuatan manusia yang mengharap kepada selain Allah untuk tolak bala, untuk tolak bencana, ini adalah sesuatu yang merusak akidah. Karena tidak mungkin ada yang bisa menolak bencana, enggak akan ada yang bisa menghalangi kesusahan atau musibah-musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Allah, tanyakan pada mereka, insya mereka akan tahu. Ini kaum musyrikin jahiliyah, musyrikin Arab khususnya. Tanyakan, amman yujibul muttara idza da'ahu? Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang ketimpa musibah? Siapa yang bisa menyingkapkan as-su? Siapa yang bisa menyingkapkan dan menolak bala bencana? Niscaya hati kecil mereka akan menjawab kalau mulutnya tidak menjawab. Kalau mulutnya enggak berani mengucapkan, malu, gengsi, hati kecilnya pasti akan menjawab, ya tentu Allah. enggak ada lain. Maka Allah katakan a ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Apakah ada yang bisa seperti itu selain Allah? Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan. Maka Allah sebutkan yang seperti ini sebagai hujjah alaihim. Hujjah ala maknanya menyalahkan. Kalau hujjah lahu maknanya adalah membenarkan. Sehingga kalimat hujjah atau ihtijaj memiliki dua makna sekaligus yang bertentangan. Tetapi kedua-duanya terkandung dalam kalimat itu. Hanya dibedakan dengan hurufnya. Kalau hujjah lahum, hujjah yang membenarkan mereka. Kalau hujjah alaihim, maknanya hujjah yang menyalahkan mereka. Maka di sini pakai ala. Allah sebutkan ayat ini muhtajjan alaihim. Allah sebutkan ayat ini sebagai hujjah atas mereka. Ini hujjah untuk menyalahkan mereka. Fittighadihim syufa'a min dunillah. Karena mereka mengambil syufa'a min dunillah. Mencari pembela-pembela selain Allah. Walihada qal. Oleh karena itu Allah berfirman. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? Hanya saja dalam tajwid, tanwinnya bertemu mim, maka dilebur. A'ilahum ma'allah. Ya'ni yaf'alu dhalik. Ya'ni apakah ada ilah lain yang yaf'alu dhalik? Apakah ada Tuhan lain yang bisa melakukan hal tersebut? Apakah ada ilah lain yang bisa menolak bala, menolak bencana? Apakah ada ilah lain yang bisa mengabulkan doa? Apakah ada ilah lain yang bisa memberikan pembelaan-pembelaan dari azab Allah? Tidak ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. A'ilahun ma'allah. Makanya pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. Maknanya tentu tidak ada ilah lain bersama Allah. Fa'idha kanat alihatuhum latujibuhum fi halil ittirar falayasluh an yaj'aluha syuraka'a. Kalau keadaan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka yang mereka anggap bisa mengabulkan doa, ternyata la tujibuhum, ternyata gak bisa mengabulkan permintaan mereka, fi halil ittirar, di dalam perkara-perkara yang muttar, yang sedang kepepet, yang sedang kesusahan, ternyata mereka gak bisa mengabulkan permintaan. Fala yasluh ayaj'aluha syuraka, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Tidak pantas untuk dijadikan seperti Tuhan. Enggak pantas diperlakukan seperti Tuhan. Enggak pantas diperlakukan seperti Allah Subhanahu wa taala dengan meminta berdoa kepadanya meratap ya wali fulan ya habib fulan. Enggak boleh kita kemudian berdoa kepada benda-benda tadi dan menjadikannya seperti Tuhan. Karena tidak ada yang yujibul mutar idza da'ahu wa yakshifu as-su' illa Allah. Karena enggak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang susahan, menyingkapkan kejelekan-kejelekan kecuali Allah saja. Maka Allah pertanyakan, "A ilahun ma'allah?" Apakah ada ilah lain bersama Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan yang mengatur semua yang ada dalamnya? Hati kecil mereka akan jawab Allah. "A ilahun ma'allah?" Langsung Allah katakan, apakah ada ilah selain Allah? Apakah ada yang lain memiliki langit dan bumi selain Allah? Tidak ada. Siapa yang mengatur takdir-takdir baik dan takdir-takdir buruk? Allah. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? Maka tidak pantas mereka semua dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah SWT. Alladhi yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wahdah. Enggak pantas menjadi sekutu Allah, yang Allah bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan, bisa menyingkapkan segala madarat-madarat. Wa hadha asahhu ma fussira bihi. Inilah yang paling sahih dari tafsir-tafsir yang ada dari para ulama terhadap ayat ini. Kasabiqatiha. Seperti yang telah lewat. Artinya seperti ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya juga mirip. Kita lihat ayat sebelumnya ya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa'ambatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a'ilahum ma'allah. Amman, awalnya sama dengan yang tadi, amman yujibul muttar, iya kan? Hanya saja di sini berbeda. Amman khalaqa, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian dari langit air dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga muncullah kebun-kebun yang memiliki bahjah, memiliki segala macam keindahan-keindahan, hasil yang bagus, bunga-bunga dan sebagainya. Maka nalakum antum bitasyajaraha, kalian tidak bisa menumbuhkan pepohonannya. Kalian tidak bisa menumbuhkan pepohonannya. Tanyakan pada petani, tanyakan pada pak kebun, tanyakan pada semua orang yang menanam pohon. Yang numbuhkan siapa? Kamu. Khamisina azakumullah. Paling mereka akan berkata, kami cuma nyiram, kami cuma beri pupuk. Terus, kok bisa tumbuhkan apa, Pak? Ya nggak tahu. Tumbuh sendiri, itu ada yang menumbuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menumbuhkan adalah Allah. Bahkan kalaupun kamu duduk manis, kemudian Allah turunkan hujan, tanah yang tadinya tandus tiba-tiba hijau. Ya Pak ya, gak ada yang menanamnya. Entah dari mana itu pohon, tiba-tiba hijau, masya Allah. Semak belukar tumbuh semua. Hanya saja tidak terarah, karena dia tumbuh sendiri. Tetapi kalau ditanam, maka biji tadi yang ditanam oleh petani, biji yang diharapkan, gandum atau beras atau apa saja, kacang, maka tumbuh. Tapi yang numbuhkan siapa? Allah katakan dengan tegas dalam ayat ini dengan kalimat maka nalakum antum butuh syajaraha. Kalian enggak bisa menumbuhkannya, enggak bisa. Udah ada ya, pabrik kacang. Hah? Pabrik beras. Beras plastik, beras plastik. Kan rame kemana ada beras plastik. Bisakah bikin beras? Belum bisa. Kalau ada beras plastik gak bisa dimasak. Gak akan bisa berkembang. Jadi gimana? Ya satu-satunya harus nanam. Itu pun kalau Allah tumbuhkan, tumbuh. Kalau Allah tidak kehendaki tumbuh, gak tumbuh. Satu-satunya harus nanam. Tidak bisa bikin. Demikian pula ya, pabrik ayam. Bikin ayam sudah bisa. Sudah bisa juga. Pabrik apel. Ya. Bikin apel di pabrik. Bisa. Ya apel-apelan. Apel plastik. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Amman khalaqas samawati wal arda. Wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajaraha. Siapa kata Allah kalau kalian tahu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapa yang menurunkan bagi kalian hujan? Dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memiliki sekian banyak bunga-bunga yang indah, buah-buah yang masya Allah nikmat? Ma kana lakum antum bitu syajaraha. Kalian enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ailahumma Allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka memang orang yang menyimpang kata Allah. Kalimat adil juga memiliki dua makna yang bertentangan. Tetapi dari siyaqul kalam akan terlihat. Adala bisa bermakna adil. Adalah bisa bermakna menyimpang, tidak adil. Sehingga kadang dikatakan adalah anil haq. Adalah anil haq, menyimpang dari kebenaran. Tapi kadang adalah bermakna adil, bersikap adil. Demikianlah bahasa Arab. Kalimat-kalimatnya sangat kaya, memiliki makna-makna yang unik, yang dia bisa dibedakan dengan konteks kalimat atau dengan huruf-huruf kata sambungnya. Qalat, ayat berikutnya, sama diawali dengan kalimat anman. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan. Siapakah yang menjadikan bumi dengan qarar, dengan mantap, tidak goyang, tidak goyah. Wa ja'ala khilalaha anharan, kemudian menjadikan padanya sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya, dan menjadikan padanya gunung-gunung. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan menjadikan di antara dua lautan ada pembatasnya yang tidak terlihat. A ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? Artinya bisa melakukan hal yang sama? Ada? Tidak ada. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengerti, kata Allah. Masih belum paham juga kebanyakan mereka. Lihat dua ayat ini. Diawali dengan kalimat yang sama, amman. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang bisa menciptakan bumi kokoh, tidak goyang? Kalau bumi goyang, hancur semua bangunan-bangunan. Kalian akan katakan gempa, iya kan? Kok bisa bumi ini kokoh, goyang? Katanya bumi berputar. Kok gak kerasa berputar? Katanya, mereka menebak-nebak sendiri. Allah SWT menyebut, kami hamparkan bumi dan kami jadikan kokoh, tidak goyang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di samping itu Allah jadikan pula di muka bumi sungai-sungai, daratan dan lautan. Allah jadikan padanya gunung-gunung. Ada yang tinggi menjulang, ada yang perbukitan, ada yang sebaliknya justru jurang ke bawah. Qalibidina a'azakumullah. Semuanya memiliki hikmah. Semuanya memiliki hikmah. Siapa yang bikin? Siapa yang ngatur? Para ulama membahas. Ulama-ulama. Artinya ilmuwan. Bukan ulama syariat. Ilmuwan-ilmuwan membahas. Kalau saja bumi ini dalam keadaan tidak ada gunung-gunungnya dan rata, niscaya angin akan sangat kencangnya. Dan akan sulit kalian hidup di muka bumi, ya. Akan berterbangan ke sana kemari. Mereka juga membahas, kalau siang terus, maka akan padang pasir seluruh muka bumi. Gak ada tumbuhan satupun, dan gak ada kehidupan. Gak ada bisa hidup. Sebaliknya, kalau malam terus menerus, sermadan, yang akan terjadi adalah salju semua meliputi bumi, menyelimuti bumi seluruhnya, dan gak ada kehidupan. Ketika Allah jadikan ada siang, ada malam, ada gunung, ada bukit, ada lembah-lembah, ada air, ada daratan, ada lautan, ada daratan, ada sungai-sungai. Itu semua menyebabkan manusia bisa hidup dan binatang-binatang ternak bisa hidup. Siapa yang membikinnya? Man? Manilladzi ja'alaha qararan? Wa manilladzi ja'ala khilalaha anharan? Manilladzi ja'ala laha rawasi? Siapa yang menciptakan gunung-gunungnya? Siapa yang menurunkan hujannya? Siapa yang mengatur bumi ini menjadi kokoh? Siapa? A'ilahun ma'allah? Apakah ada ilah lain bersama Allah? Maka sama ketika kalimat berikutnya, Allah katakan, wa amman yujibul mutarra. Dan siapa yang bisa mengabulkan doa? Khususnya orang yang sedang kesusahan. Wa yakshifus su'. Dan siapa yang bisa menyingkapkan bala bencana? Ada lain selain Allah? Tidak ada. A'ilahun ma'allah? Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Ini semua barakallahu fikum menunjukkan tafsir yang sama. Dan ini tafsir yang paling rajih, yang paling sahih. Dari tafsir-tafsir para ulama. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahar. Wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. A'ilahun ma'allah? Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Demikian pula Allah katakan dalam ayat berikutnya. Ayat ke-63-nya. Siapa pula yang menjadikan atau yang membimbing kalian, memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian di kegelapan daratan dan di kegelapan lautan? Siapa? Ini barakallahu fikum dalam tafsirnya hidayah di sini petunjuk arah maksudnya. Bukan hidayah artinya mendapatkan hidayah ke dalam Islam, bukan. Maksudnya siapa yang memberikan petunjuk-petunjuk arah ketika kalian di daratan dan di lautan? Ajib. Ciptaan Allah ajib. Ciptaan Allah sungguh sangat menakjubkan. Ketika kalian di lautan yang seluruh penjuru kalian pandang hanya air. Hanya lautan. Tapi tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Dari mana? Hah? Bintang-bintang. Tapi ketika di daratan juga sama. Ketika di padang pasir yang tandus, yang sama semua kalian lihat ke penjuru manapun, hanya pasir dan pasir. Tidak ada perbedaan. Dan tidak bisa melihat pasir yang tinggi dan pasir yang rendah, tidak bisa. Hati-hati kalau kalian di padang pasir. Jangan jadi ukuran. Tadi kita melihat gunung pasir terus belok kanan. Kemudian belok kiri, ketemu gunung pasir yang lebih kecil, kemudian kalian lurus. Nanti kalau pulang, saya ingatlah melihat gunung pasirnya. Kalian pulang, gunung pasir itu pindah. Iya, gunung pasir itu berpindah-pindah dengan angin, sedikit demi sedikit numpuk di sini, kayak gunung, kayak bukit. Nanti ketika angin ke arah lain, dia pindah ke arah lain. Kamu akan tersesat di padang pasir, karena berpindah-pindah gunungnya, atau bukitnya lah kalau bukan gunung. Terus bagaimana taunya arah kalau keadaan pasir seperti itu? Gelombangnya sama semua. Maka mereka yang masuk rub'ul khali biasanya tidak bisa keluar lagi. Mati di sana. Rub'ul khali itu seperempat negara isinya pasir saja. Tidak ada kehidupan apapun di sana. Apalagi kamu taruh di tengahnya. Sudah. Kabir alaihi arba'at takdirat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Doakan saja dengan rahmat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr?" Siapa yang membimbing arah ketika kalian di lautan atau di daratan? Di kegelapan daratan, kegelapan lautan. "Wa man yusirru riyaha bushran baina yaday rahmatih?" A ilahun ma Allah? Sama jawabannya, tidak ada yang bisa membimbing kecuali Allah. Dengan apa? Dengan asbab. Di antaranya adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunggu sampai terbit matahari. Jadi terbit matahari, berarti di sana timur, berarti sana barat, berarti sana utara, berarti sana selatan, ila akhirnya. Atau mereka yang mempelajari bulan, dia tahu ini tanggal berapa, maka bulan di sini, berarti sana, berarti. Ada pula yang mempelajari bintang-bintang. Ada bintang yang kalau muncul hanya di timur, dan dia tahu kalau itulah bintang tanda arah timur. Yang ini bintang yang menunjukkan arah barat. Kalau ini adalah bintang layang-layang, berkumpul bintang seperti layang-layang, maka panahnya ke bawah itu menunjukkan arah ini, arah itu. Mereka tahu. Mengapa? Karena tidak berubah. Masya Allah, ini pelajaran buat kalian. Kalau kalian bingung, lihat ke langit. Bintang itu selalu di situ, bintang yang ini selalu di sini, bintang yang itu selalu di sini. Ini khulunin azakumullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabin najmihum yahtadun. Wabin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk arah. Petunjuk arah. Barang siapa yang memperluas petunjuk tadi kepada petunjuk lain, maka itu adalah kebid'ahan khurafat. Itu adalah kedustaan. Bintang ini bisa menandakan fulan akan celaka, fulan akan mendapatkan keuntungan. Akhirnya jadi ahli nujum. Ahli nujum itu ahli nebak. Oh, karena kamu lahirnya di bintang ini berarti kamu begini. Itu bid'atun muhdatsah. ayat yang menyatakan wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka mendapat bimbingan, artinya bimbingan arah timur, barat, utara, selatan, ila akhirih. Siapa yang ngaturnya? Siapa yang menciptakan bintang-bintang seperti itu? Bentuk-bentuknya sama, arahnya jelas, tidak berubah-ubah, masya Allah. Allah jawabannya. Wa man yursilur riyah, dan siapa yang menggerakkan angin? Bushran baina yaday rahmatih, sebagai kabar gembira untuk kalian di sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira yang menandakan akan ada rahmat Allah taala? Ketika berhembus angin, kamu tahu, ntar lagi awan itu datang kemari dan akan hujan. Bahkan orang-orang Arab, Badui khususnya, bisa tahu. Walaupun gak ada awan di sini, ketika berhembus angin, dia cium angin itu. Baunya. Kata dia, ini akan hujan. Bukan dia ahli nujum, bukan ahli tebak. Tapi memang angin itu kata Allah, bushran, kabar gembira. Akan datangnya sesuatu buat kalian, kebaikan-kebaikan. Anginnya sepoi-sepoi sudah merupakan kenikmatan. Yang dibawanya awan-awan membawa hujan. Dan perahu di lautan juga berjalan dengan layar-layar mereka yang terkembang juga dengan angin. Kalau gak ada angin, menangis mereka tengah lautan. Sahih. Wa subhanallah. Bahwa angin itu, ada angin malam, ada angin siang. Atau dengan kalimat angin laut dan angin darat. Angin darat dan angin laut. Ketika panas, anginnya dari sana kemari. Ketika malam, anginnya dari mari ke sana. Kan sana kemari, mari ke sana. Gitu. Sehingga petani, atau lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia berbeda ya. Nelayan, kalau dalam bahasa Arab sama, petani ikan sama petani kebun, sama petani ayam sama. Sudah tahu harus berangkat jam berapa, kembangan layar, otomatis dia nggak bergerak apa-apa loh. Dulu belum ada mesin-mesin, tunggu sama dia, jalan sendiri kapal itu ke tengah, saat ke tengah, mancing cari ikan segala macam, sudah lihat matahari, sebentar lagi angin akan berubah, kata dia. Matikan layarnya, apa ditutup layarnya. Sehingga angin berjalan ke daratan juga, dia masih belum mau pulang, masih belum selesai. Setelah selesai, kembangkan layarnya. Balik ke daratan. Masya Allah. Ni'mah azimah. Dari mana itu? Siapa yang ciptakan anginnya? Lah kalau anginnya ternyata enggak begitu bagaimana? Begitu dibuka, malah tambah ke tengah. Apa jadinya? Alhamdulillah, ini subhanallah, keadaan-keadaan yang seperti ini adalah mereka kalau mau berpikir, a'ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Tidak ada. Harusnya mereka bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan angin dan mengatur angin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, kadang menimpakan musibah, kadang menimpakan bencana. Anginnya bukan angin sepoi, tapi angin badai. Gelombangnya sangat tingginya. Perahumu setitik itu hampir tidak terlihat di gelombang lautan tadi. Yang tingginya seperti gunung. Jangan dikira tingginya seperti ombak di kolammu. Tidak sama sekali. Kapal besar saja terasa kecil di sana. Apalagi perahu kecil. Ikhwanifidina azakumullah. Maka ketika itu tidak ada cara lain kecuali berdoa kepada yang mengaturnya. Kecuali meminta kepada yang menakdirkannya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu? Tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet kecuali Allah. Demikian pula tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Enggak ada yang bisa membimbing arah di daratan dan di lautan ketika gelap, kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur angin, bushran baina yadi rahmatih, kecuali Allah. Maka selalu ayat-ayat ini diakhiri dengan kalimat A ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah atas apa-apa yang mereka sekutukan. Sehingga tidak pantas sama sekali kita menjadikan benda-benda, makhluk-makhluk diperlakukan seperti Tuhan. Tidak pantas. Itu namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah SWT, atau menandingi Allah SWT. Maka dijawab, ta'ala Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dari apa yang mereka sekutukan. Masih ada ayat lainnya di sana. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, a'ilahum ma'allah. Siapa yang memulai penciptaan? Siapa yang memulai penciptaan? Tiba-tiba kalian sudah tahu ada makhluk yang namanya ayam. Kalian tahu ada makhluk yang namanya sapi dan seterusnya. Dari mana dapatnya kamu sapi? Beli, gampang bisa beli. Baik, yang penjualnya dari mana? Ya dari ternak. Ternaknya dari mana? Ya dari indukan sapinya. Sapi indukannya dari mana? Hadirin na'azakumullah. Berujung kemana? Taib ujung-ujungnya sebelum ada sapi. Sapi pertamanya siapa yang menciptakan? Ini makna yabda'ul khalq. Memulai penciptaan. Kalian hanya melanjutkan menikah lahir. Ya, menikah lahir. Tapi awal penciptaan Adam dengan tangan Allah SWT. Allah menciptakan binatang-binatang ternak. Allah menciptakan sekian banyak tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Dan kalian menanamnya, kalian membudidayakannya, kalian beternak, kalian hanya melanjutkan. Kalian bukan menciptakan loh. Kalian tidak menciptakan sama sekali. Bahkan ditanya saja, telur dulu apa ayam dulu, gak tahu. Gak tahu ya, telurnya dari ayam, ayamnya dari telur. Jadi mana dulu? Ya gak tahu. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan, amman yabda'ul khalq. Siapa yang memulai penciptaan? Thumma yu'iduh, kemudian mengembalikan lagi. Dari mulai awal diciptakan, sampai kemudian dikembalikan lagi dari tanah. Diciptakan dari tanah, dan dikembalikan ke tanah. Wa man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki pada kalian dari langit dan dari bumi? Allah. Rezeki yang turun dari langit berupa air hujan. Rezeki yang muncul dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sejenisnya. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Qul, katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Ada Tuhan lain selain Allah? Kalau memang kalian anggap ada, bahwa ini benda, kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, wali-wali, ini bisa mengabulkan doa, hatu burhanakum. Datangkan buktinya. In kuntum sadiqin. Kalau kalian memang jujur. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menumbuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menentukan ketentuan-ketentuan takdir kecuali Allah. Jangan mengira bahwa seorang ibu melahirkan itu adalah dia menciptakan. Jangan mengira bapaknya yang menyebabkan istrinya hamil berarti dia yang menciptakan. Bukan kamu yang menciptakan sama sekali. Bukti sudah sangat-sangat-sangat banyak. Yang berupaya tapi tidak berhasil. Karena Allah tidak kehendaki. Bahkan yang ada di perutmu wahai para ibu-ibu. Berupa janin. Apakah kamu yang menciptakan? A'antum takhluqunahu. Apakah kalian menciptakannya? Kata Allah. Kalau memang engkau yang menciptakannya, wahai para ibu-ibu, coba penuhi permintaan-permintaan manusia itu. Ana minta yang keriting ya, yang putih. Hidungnya yang mancung dikit. Bisa? Ya, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ya, bukan saya yang menciptakan. Nah itu benar. Ini benar. Ya, tadi salah. Itu saya yang bikin salah. Itu. Buktinya apa? Buktinya gak bisa menerima permintaan-permintaan. Ya. Gak bisa minta request. Hah? Minta yang begini, minta yang begitu. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian di perut ibumu. Yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kalian, menciptakan kalian di perut ibumu, fil arham, di rahim-rahim ibumu. Enggak bisa protes. Bu, kenapa saya dilahirkan hitam, Bu? Enggak bisa. Karena bukan dia menciptakan. Sahih? Apalagi yang lain. Kalau yang ada di perutnya saja bukan dia yang menciptakan. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Amma yabda'ul khalq. Siapa yang memulai penciptaan? Allah SWT. Semua penciptaan-penciptaan Allah SWT. Dari mulai awal janin, awal nutfah sampai 9 bulan, sampai lahir, sampai kemudian tumbuh, semua Allah SWT. Kamu tidak tahu menahu, taunya makan, minum. Kok tiba-tiba jadi besar? Ya karena saya yang membesarkan. Betul, kami yang membesarkan. Kenapa yang pendek gak dibikin tinggi, padahal dia pengen tinggi? Sudah minum obat tinggi berkali-kali. Ya. Obat tinggi? Khamilina azakumullah. Menunjukkan bahwa itu pun sama, bukan kamu. Bahkan yang menggerakkan jantungmu sendiri bukan kamu. Kalau memang kamu merasa kamu yang berkuasa pada dirimu, coba berhentikan jantungmu 2 menit saja atau 1 menit saja. Coba saya mau tahu. Mata bisa saya pejamkan, bisa saya buka. Tangan bisa saya kepalkan, bisa saya buka. Coba jantung, berhentikan sebentar saja. Ya, bukan saya. Bagaimana memberhentikan, bagaimana? Jalankan yang enggak tahu, berhentikan juga enggak tahu. Dia jalan ketika Allah takdirkan dan dia berhenti ketika Allah takdirkan. Mau apa? Enggak punya apa-apa kita. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baina usba'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? La ahad. Fata'ammal hadhihi al-ayat. Perhatikan ayat-ayat itu semuanya. Yang selalu diakhiri dengan kalimat a'ilahun ma'allah, a'ilahun ma'allah. Perhatikan semua itu. Yatabayyan lak annallaha ta'ala tajja 'alal musyrikin. Jelas sekali di sini bahwa Allah sedang menegakkan hujjah untuk menyalahkan musyrikin. Iya kan? Bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Jelas Allah sedang menerangkan dan menegakkan hujjah pada mereka, atas mereka, atas apa yang mereka tetapkan, atas apa yang mereka ingkari. Mereka menetapkan kesyirikan-kesyirikan dan mereka mengingkari tauhid. Lalu dibalas dengan hujjah. Nih, bisa jawab? Siapa yang mengabulkan doa orang kepepet? Lata, Uzza, Manat, kuburan, pohon keramat, batu, keris? Tidak ada. La ahad. Ayat kedua juga siapa? Man khalaqas samawati wal ard? Apakah bisa menciptakan langit dan bumi? Jawabannya sama. Apakah benda-benda itu bisa membimbing manusia di kegelapan daratan dan lautan? Apakah bisa mengatur angin? Ila akhirihi. Khonifuddin a'azakumullah. Man qasara al-ibadah jami'ha 'alayhi. Kama fi fatihatil kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min qasril ibadah jami'iha alaih. Ini kembalinya kepada dhamir ha. Jahaduhu. Atas apa yang mereka ingkari. Apa itu? Min qasril ibadati jami'iha alaih. Yaitu mengkhususkan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Mereka akan mengingkari. Apa ayatnya? Tetap mengingkaran mereka. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, kata musyrikin jahiliyah, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini dijadikan satu tuhan saja? Ini suatu yang aneh, kata mereka. Inna hadza la syai'un ujab, aja'al al-alihata ilahan wahida. Berarti ala majahaduhu min qasr al-ibadati jami'a alaih. Ayat ini yang tadi kita baca, amman yujibul muttar dan lain-lainnya, sedang mengingkari musyrikin atas apa yang mereka ingkari, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Mereka kan mengingkari. Bagaimana mungkin? Sekarang dijawab. Ya memang harus begitu. Karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyingkapkan kesusahan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur bumi supaya kokoh, membuat sungai-sungainya, gunung-gunungnya, kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menjadikan dua lautan tapi tidak bertemu, atau bertemu tapi tidak bisa saling bercampur, ada hajiza, ada pemisah. Ini tafsirnya dua ya. Yang pertama tafsir secara umum adalah air sungai dan air laut. Air sungai tawar, air laut asin. Tapi bersambung dia. Bersambung apa enggak bersambung? Bersambung. Bercampur. Bahkan beberapa orang-orang Arab menyebut sungai itu dengan laut. Atau bisa juga karena mereka menyebutnya dengan taglib. Taglib itu dua perkara tapi disebut diwakili oleh satu. Abu Bakar dan Umar dijuluki dengan Umarain, dua Umar. Mengambil yang paling terkenalnya. Demikian pula korma dan air putih disebut dengan al-aswadain, apa abyadain. Dua. Disamakan dua itu. Nah, demikian pula lautan dan sungai disebut dengan bahraini, dua lautan. Baik. Maka kita lihat ada hajiz, ada garisnya. Kamu bisa lihat garisnya. Kalau kamu melihat muara, betul muara namanya, pertemuan antara lautan dengan sungai, akan terlihat itu garisnya. Di sana warnanya berbeda, sini warnanya berbeda. Dan yang kedua adalah memang benar-benar di tengah lautan ada danau. Agak aneh terdengarnya, tapi terjadi. Dan itu orang-orang laut tahu. Bahkan kalau kehausan mereka cari danau itu. Ya saya yang nyebut danau, istilahnya mereka lautan juga. Laut tawar sama laut asin. Jadi kelihatannya air semua. Tetapi dari sini sampai sekian luasnya tawar. Ikan yang asin begitu sampai situ balik. Enggak mau masuk ke yang tawar. Dari yang tawar begitu mau masuk ke yang asin balik dia. Berbeda binatangnya, berbeda kehidupannya, berbeda pohonnya, berbeda suasananya, tapi dia akhirnya nyambung semuanya. Kata Allah, siapa yang menciptakan dua lautan dan membaginya atau dijadikan antara keduanya hijab? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakhun yang la yabghiyan. Siapa? Allah. Sampai bukti-bukti ini terangkan seluruhnya, kesimpulannya tidak ada yang seperti Allah. Enggak ada yang memiliki keistimewaan seperti Allah. Maka jangan beribadah kecuali Allah, kepada Allah, dan jangan berdoa meminta kecuali kepada Allah. Jangan berdoa, meratap, istighosah, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena dialah yang memiliki sifat-sifat tadi. A'ilahu ma'allah, apakah ada ilah lain bersama Allah? Alhamdulillah, ini sangat jelas. Berkata Abu Ja'far Ibn Jarir, Aman yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshusu, wa yaj'alukum khulafa al-ardi a'ilahun ma'allah, qalilan ma tadakkarun, yaqulu ta'ala dhikruhu, amma tusyrikuna billahi khair. Maknanya, tafsirnya dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Disebutkan di sana, silakan buka dalam tafsirnya. Kata beliau, apakah yang kalian sekutukan itu lebih baik atau yang mengabulkan doa orang yang kepepet? Jadi kalimat amma itu diambil dari am dan ma. Atau kalau man, ya amman. Amman. Apakah? Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Itu yang lebih baik atau yang kamu sekutukan? Begitu maknanya. am ma tusyrikuna billah, apakah yang kalian sekutukan itu lebih baik, amilladzi yujibul mutar, atau yang mengabulkan doa, yang bisa menyingkapkan kejelekan, annazil bihi, yang turun padanya. Berarti kalimat amma dari am man, apakah siapa begitu, apakah siapa yang mengabulkan doa dan yakshifus su, itu yang lebih baik atau yang kalian sekutukan? Ya tentunya jawabannya sama, ilahun ma'allah, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah SWT. Ilahun naktafi barakallahu fikum. واصل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.